Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ma ba'd. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Taisir Alam Syarah Umdatil Ahkam karya Syekh Al-Bazzam rahimahullah taala, yang barakallahu fikum pada pertemuan kita yang terakhir kemarin kita masuk pembahasan tentang babul jum'ah, bab terkait ibadah jum'ah, atau di bahasa kita bab terkait jum'atan. Kita masuk pada hadis ke-131, al-hadis al-hadi wa thalathun ba'da mi'ah, hadis ke-131, yakni hadis an-Abdillah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man jaa'a minkum al-jumu'ah falyahtasil. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, seperti Imam Malik di dalam Muwatta'nya, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah. Dari Abdullah ibn Umar, beliau radhiyallahu ta'ala anhuma berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa datang di antara kalian yakni mendatangi al-jumu'ah, urung Jum'ah, untuk sholat Jum'ah dan rangkaian yang mengiringinya, fal yakhtasil, hendaknya dia mandi. Al-makna al-ijmali, makna secara global dari hadis ini, kata Syekh Al-Bazzam, al-ijtima' li sholatil Jum'ah mashhadun azim majma'un kabir min majami'il muslimin. Yakni berkumpul, berkumpulan untuk sholat Jum'ah itu termasuk mashhad, pertemuan besar, azim, pertemuan yang agung, majma'un kabir, perkumpulan besar, pertemuan yang agung, perkumpulan yang besar dari perkumpulan ke perkumpulan kaum muslimin. Haitsu ya'tun li'ada'iha min anha'il balad allati yaskununaha. Ketika berdatangan mereka untuk menunaikan sholat Jumat ini dari penjuru negeri, yang mana mereka yang hadir ini, yang mendatangi ini adalah orang yang tinggal di negeri tersebut. Artinya orang yang tinggal, bukan musafir yang kebetulan singgah di sana, nengok saudaranya. Namun benar-benar orang yang tinggal di negeri tersebut mendatangi jami, masjid yang besar, memang untuk Jumatan, untuk menunaikan sholat Jumat ini. Sehingga asalnya Jumatan itu atau sholat Jumat itu, yakni berkumpul pada masjid jami besar, orang-orang yang ada di sekitarnya, yang tinggal di sana. Bukan ditegakkan di musola-musola kecil dan yang lainnya yang biasa kaum muslimin sholat di tempat yang terdekat. Namun khusus untuk forum Jumatan ini adalah berkumpul kepada masjid jami yang menjadi masjid utama di tempat tinggal orang-orang yang berkewajiban mendatanginya. Wa mislu hadzal mahfil alladhi yudhiru fihi si'aral Islam wa abahatal muslimin yakunul ati ilaihi ala ahsani hay'ah wa adiya bi raihah wa anda fi jism. Maka semisal yakni perkumpulan yang seperti ini, perkumpulan untuk menunaikan sholat Jum'ah, yang mana perkumpulan tersebut menampakkan di dalamnya syiar-syiar Islam dan keagungan, kemuliaan kaum muslimin, maka adalah yang datang menuju kepada perkumpulan besar ini hendaknya ala asani hayah, kondisi fisiknya dan lain sebagainya mungkin harus yang paling bagus, pakaiannya yang rapi, bersih, juga wangi aromanya, juga bersih badannya, acak-acakan cuma sarungan, kaosan, tak pantas. Ini perkumpulan besar yang menunjukkan di dalamnya syiar Islam dan kemuliaan kaum muslimin. Karena di antaranya kemuliaan kaum muslimin itu terlihat pada jam'u kalimatihim, persatuan mereka. Maka Allah larang apa yang menggerogoti kemuliaan kaum muslimin dari sisi jam'ul kalimah ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada tali Allah dalam keadaan jami'an, bersatu. Dan jangan kalian bercerai-berai. La takhtalifu wa la tafarraqu. Jangan berselisih. Jangan bercerai-berai. Karena dalam persatuan kaum muslimin itu menunjukkan hibah, kewibawaan, wa abaha, kemuliaan kaum muslimin. Dan Jum'ah menunjukkan dari berbagai penjuru tempat yang biasanya mereka sholat di musola, musola, musola, bareng meninggalkan musola mereka menuju jami, masjid yang besar. Maka yang seperti ini hendaknya kaum muslimin pun dalam keadaan yang bagus dari pakaiannya, kerapiannya, kebersihan pakaiannya, kerapian rambutnya, juga aroma parfumnya yang wangi, dan juga bersihnya badan. Sehingga ada beberapa masyayikh punya parfum khusus Jum'ah dan hari raya momen besar, beda dengan parfum yang digunakan sehari-hari. Karena keagungan forum Jum'atan ini. Lidha amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyahtasilu indal ityan laha. Karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi ketika mendatangi forum Jum'atan ini. Mendatangi sholat-sholat jamaah lainnya cukup berwudu. Tidak ada asungan mandi. Barakallahu fikum, kecuali junub. Lain perkara, bukan karena mendatangi sholatnya, tapi karena junubnya dia harus mandi. Adapun Jum'ah, junub ataupun tidak junub, mendatangi sholat Jum'ah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi. Wali ala yakun fihim ausah warawaih yu'dhuna bihal musallin wal malaika al hadirin lisima'il khutbati wa dzikr. Seperti ini perintah untuk mandi ini agar supaya tidak ada pada mereka kaum muslimin yang berkumpul itu kotoran-kotoran, bau-bauan yang mengganggu dengan bau-bauan tersebut orang-orang yang sholat, juga malaikat yang hadir. Malaikat ketika hadir di forum Jumatan juga mendengarkan khutbah dan juga menyaksikan al-dhikr. Al-dhikr dimaknakan banyak ulama was'au ila dhikrillah, ada yang menafsirkan khutbah, ada yang menafsirkan ya sholat Jum'ah itu sendiri al-dhikr. Was'au ila dhikrillah wa dharul bayi. Sedang di sini lisima'il khutbah wa dzikr. Beliau lebih condong memaknakan al-dzikr adalah sholat Jum'ah itu sendiri. Lisima' limada? Karena memang bacaannya diperdengarkan. Perintah kalau dibacakan kalian Quran maka diam dan dengarkan. Itu ketika imam membacakan kepada kita Al-Quran. Dan keadaan manusia membacakan untuk yang lainnya, ya fi sholat. Ketika sholat. Adapun ketika baca masing-masing, sini baca, tidak ada. Yang satu diharuskan mendengar bacaan yang lainnya. Karena orang ini membaca untuk tilawah, ibadah dia sendiri. Adapun imam, yaqra, mereka membaca, agar supaya didengar makmumnya. Maka di sini lisima'il khutbati, yakni khutbah itu sendiri, wa dzikri, untuk mendengarkan, yakni bacaan imam di dalam sholat Jumu'ah. Wallahu a'lam. Al-muhim, demikian makna secara global dari hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mandi karena alasan-alasan yang tersebut tadi. Kemudian ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama terkait mandi Jum'ah. Ikhtilaful ulama fi ghuslil Jum'ah, perselisihan para ulama di dalam masalah mandi Jum'ah ini. Fadhaba dhahiriyah, Dhahiriyah yakni pengikut Dawud al-Dhahiri, berpendapat bahwasannya mandi Jum'at itu annahu wajib, hukumnya wajib. Mustadilin bihadis ghuslu yaumil Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim, muttafaqun alaih. Dhahiriyah dan yang semadzhab dengan mereka, sependapat dengan mereka, memandang mandi Jumat itu wajib. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang Nabi SAW bersabda, ghuslu yaumil Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu wajib atas setiap muhtalim. Ini orang laki-laki yang baligh, muhtalim. Ada yang memaknakan kullu muhtalim, ini semua orang yang sudah baligh maupun baligh. Nah, namun kullu muhtalim di sini, ala kulli muhtalim di sini, nanti akan kita ketahui dari penjelasan hadis-hadis lainnya, bagi mereka yang baligh dan berkewajiban mendatangi Jum'ah. Kemudian, dhahabal jumhur ila istihbabihi. Adapun jumhur ulama berpendapat lain. Mereka berpendapat akan sunnahnya mandi Jum'at ini. Wa annahu ghairu wajibin, dan bahwasannya mandi Jum'at tidak wajib. Mereka berdalil mustadilin bi hadisil Hasan, dengan yakni mereka berdalil dengan hadis Al-Hasan. Yang dimaksud di sini bihadisin Al-Hasan condong kepada bukan hadisnya Al-Hasan tapi hadis yang derajatnya Hasan. Karena jalannya an Samurah, dari Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a yawmal jum'ati fabiha wa ni'mat, wa man ikhtasala fal ghuslu afdal. Nabi SAW bersabda, barang siapa wudu di hari Jum'ah, maka dengan perbuatan wudunya tadi sudah cukup. Wa ni'mat afi'lah, ini sudah cukup perbuatannya dengan wudu tadi. Wa man ikhtasala, maka barang siapa yang mandi di hari Jum'ah, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih utama daripada sekedar berwudu. Rawahul Khamsah, diriwayatkan Al-Khamsah, yakni Ashabu Sunan ditambah Ahmad. Sehingga Ruahul Khomsah diriwayatkan Abi Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Nasai, dan Imam Ahmad. Imam Ibnu Daqiqil'id, beliau berkata, wala yuqawimu sanadu hadal hadis al-ahadis al-mujibah wa inkana al-mashhur fi sanadihi sahihan. Sanad hadis ini, sanad hadis yang baru dibawakan tadi, riwayat Khamsah tadi, kata Imam Ibnu Daqiqil'id di dalam Ihkamul Ihkam, yakni dikatakan barakallahu fikum, sanad hadis yang diriwayatkan Al-Khamsah tadi itu tidak bisa mengalahkan, tidak sebanding, yakni dengan hadis-hadis yang mewajibkan mandi junub. Sehingga dari sini Imam Daqiqil'id menyatakan rajih, wajib mandi junub. Ini Imam Daqiqil'id. Karena apa? Sanad hadis samurah tadi tidak bisa untuk kemudian mengalahkan sanad yakni barakallahu fikum hadis yang mewajibkan. Namun tentunya kita ketahui, selagi hadis itu boleh untuk dalil, karena diterima sahihannya, hasannya, maka hadis tadi adalah hujah. Keberadaannya hasan, sahih, tidak dinilai kemudian ini lebih kuat. Ya memang lebih kuat, tapi sama-sama boleh. Bisa jadi sebelum mentarjih, sebelum menyatakan ini yang rajih, adalah thariqatul jama', dikompromikan dulu. Al-jama' muqaddam ala tarjih, mengkompromikan dua hadis yang selagi masih bisa dikompromikan sama-sama khusyuk sahihnya, sebelum mentarjih mana yang lebih sahih, adalah dikompromikan dan diamalkan bersama. Di situ ada keutamaan karena mengamalkan dua-dua dari hadis ini. Dua-duanya, tidak meninggalkan salah satunya dalam keadaan hadisnya sahih. Hadisnya sah untuk dijadikan pijakan. Al-muhim, disinilah terletaknya khilaf, letak khilaf di antara para ulama. Memandang apakah mandi Jum'ah itu wajib atau sunnah. Kemudian wa'ajabu, kembali kepada jumhur. Wa'ajabu anil hadis ala di istadala bihi zahiriyah. Mereka jumhur ulama memberikan jawaban terkait hadis yang dijadikan dalil oleh Adz-Dzahiriyah. Bi annahu yufidu ta'kidu sunniyah. Kalimat ghusul yaumil jum'ah wajibun itu adalah faedahnya dalam rangka mempertegas kesunahan mandi Jum'ah, atau bisa dikatakan sunnah mu'akkadah. Alasan beliau-beliau ini, jumhur ulama ini, wa anna ma'nal wajib fil hadis al-haq. Makna hadis di sini, kalimat wajib yang ada di dalam hadis ini, itu maknanya hak, hakun alaina. Artinya hak yang ditekankan untuk dipenuhi atas diri kita. Dan itu ma'ruf, kita buka mu'jam, kamus Arab, wajib itu salah satu maknanya adalah hak. Sehingga wajibatu sholat, itu kalau ditinggalkan, Bukan terus batal sholatnya. Karena yang dimaksud wajib di situ perkara yang hak untuk dipenuhi. Dan jangan ditinggalkan. Jangan diremehkan. Bukan artinya kalau ditinggalkan batal sholatnya, tidak pakai. Karena wajibatu sholat. Itu tadi jawabannya. Sehingga jumhur mengatakan wajib di sini karena ada hadis yang menyatakan barang siapa wudu cukup, barang siapa mandi afdal. Maka kalimat ini, hadis ini menjabarkan yang dimaksud wajib di hadis lain tadi, Bukhari Muslim tadi, adalah hak, bukan fardu. Bukan fardu, tapi hak. Mana yang menunjukkan seperti ini? Hadis Samurah tadi. Hadis Samurah yang diriwayatkan Ahmad, Abi Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibn Majah. Kemudian barakallahu fikum, beliau membawakan apa yang biasa beredar pada percakapan orang-orang Arab di sana. Beliau tunjukkan kalau makna wajib itu hak. Kama yakulu ahad li ahadi. Sebagaimana ucapan seorang kepada orang yang lainnya, laka alaya hakun wajib. Kamu atas diriku ada hakun wajib. Kalimat wajib itu untuk menekankan harus dipenuhi haknya ini. Dan bukan artinya terus kemudian maknanya harus. Kalaupun dia tidak memenuhinya, maka barakallahu fikum, tidak mengapa. Tapi ditakini hakun wajib. Saya tidak janji, tapi kamu, itu hak saya. Kamu pernah bilang begini, begini, begini. Karena tidak merasa janji. Sehingga dia mempertegas. Laka alaya hakun wajib. Kamu memiliki atas diriku ini hak yang harus dipenuhi. Kemudian jumhur juga memberikan jawaban. Itu barakallahu fikum. Hadis yang dikemukakan Dohiriyah dan yang lainnya, ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalamin muhtalim ala kulli muhtalim, yakni anna dhalika fi awalil Islam. Itu waktu awal-awal Islam dulu, hukumnya wajib mandi Jumat itu. Yauma kana sahabah yalbasun athiyaba thaqilatal khasanah. Yakni awal-awal Islam para sahabat mereka mengenakan pakaian yang tebal lagi kasar. Wa ya'rikun, para sahabat kerja keras, berkeringat, bajunya tebal kasar sehingga keringat ini tertinggal, bukan lenyap dengan baju tadi. Tentunya fadad haru minhum raiha al kariha, muncul dari mereka karena bajunya yang seperti itu bahannya bau yang tidak sedap. Maka diwajibkan mandi semua. Falama wasa Allah alaihim walabisu khafifa thiyab, dan ketika mereka memakai baju-baju yang mulai tipis, jatuh, dan nyerap keringat, nusihal hukum minal wujub ilal istihab, dimansub hukumnya, yakni dari wajib menjadi sunnah. Dan jumhur mengemukakan dalil akhraja Abu Awanah Ibnu Umar an Ibni Umar. Abu Awanah mengeluarkan riwayat dari jalan Ibnu Umar yang menceritakan tentang kisah ini tadi. Kana nas yahdu bi a'malihim fa idza kanatil jum'ah ja'u wa 'alaihim thiyab mutaghayyarah fasaqu dhalik li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala man ja'a minkumul jum'ah falyahtasib. Adalah manusia ketika itu, yakni para sahabat, mereka berangkat kerja di tempat-tempat kerja mereka. Ketika itu hari Jum'ah, mereka mendatangi Jum'ah dan mereka mengenakan pakaian-pakaian yang sudah berubah aromanya, bau dengan keringat mereka. Maka ini diadukan kepada, yang demikian itu diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, barang siapa mendatangi Jum'at di antara kalian, hendaknya mandi. Kemudian barakallahu fikum, Syekh Al-Basam mengomentari jawaban yang diberikan jumhur sebagai bentuk penguatan pendapat mereka atas pendapat dhahiriyah. Namun Syekh Al-Basam katakan wal haq anna hadhihi ajwibah ghairu nahidhah li ta'wilil hadis an dhahiri. Tapi yang benar bahwasanya hadis jawaban-jawaban ini tadi yang dikemukakan jumhur tadi tidaklah mematahkan atau tidak sampai untuk bisa mentakwilkan hadis dari dohirnya. Artinya itu maknanya sunnah itu di awal Islam dan lain sebagainya tidak mantap sebagai jawaban. Walidha qala Ibnu Al-Qayyim. Karena itulah berkata Ibnu Al-Qayyim tentang pendapat yang seperti ini. Fil hadyi an-nabawi fil fadail wal adab. Beliau mengatakan wa wujubuhu aqwa min wujubil witri wa qira'atil basmalah fi shalah wa wujubil wudu'i wa na'am wa wujubil wudu'i min masil nisa wa masih dzakar wa wujubi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil akhir. Intah. Wajibnya mandi Jumat itu lebih kuat daripada wajibnya witir. Daripada wajibnya membaca bismillah fi salati. Daripada wajibnya wudu ketika menyentuh wanita dan menyentuh kemaluan. Daripada wajibnya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud akhir. Ini pun sekedar ucapan Ibnu Qayyim. Jawaban tentang ini ada di kalangan para ulama. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam fatwa kubra-nya beliau memberikan khulasah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa yajibul ghuslu 'ala man lahu 'irq aw rihun yata'adza bihi ghairah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan perincian. Wajib mandi atas orang yang berpeluh dan ada bau keringat, aroma yang mengganggu orang lain, itu wajib. Tidak ada boleh wudu, tidak wajib itu. Tentunya beliau melihat hadis Nabi SAW yang dikeluarkan Abu Awanah. Adapun Al-Imam Al-Baghawi di dalam Sharhi Sunnah, beliau mengatakan ikhtalafal ulama fi wujubi ghuslil jum'ah ma'tifaqihim ala anna shalat jaizah min ghairi ghusl. Para ulama berselisih pendapat tentang wajibnya mandi Jum'ah. Dalam keadaan mereka sepakat bahwasannya sholat Jum'ah boleh tanpa wudhu. Ya, tanpa mandi. Artinya wudhu. Tok. Tanpa mandi. Barakallahu fikum. Jadi di sini para ulama memiliki penjelasan-penjelasan seputar mandi Jum'ah tadi. Yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah, jumhur, ada yang menyatakan wajib bagi yang berbau, berkeringat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Al-Imam Baghawi tadi menyatakan perselisihan tetap terjadi antara wajib atau sekedar sunnah. Namun mereka sepakat boleh untuk tanpa mandi. Kemudian Syekh Al-Basa memberikan bimbingan. Sebagai tentunya pembahasan ini, tentunya yang membaca kaum muslimin, lantas bagaimana kamu? Apa tindakan terbaik bagi kami ketika ada perselisihan ulama seperti ini? Kata beliau, fal aula liman dhahaba ilal jum'ah ala yada al-ghasl. Maka yang paling tepat, yang paling pas bagi orang yang pergi menuju sholat Jum'ah, forum Jum'atan, jangan tinggalkan mandi. Li'annahu qad ittafaqa ala masru'iyatihi wa adilati wujubihi qawiyyah. Wal ikhtiyat ahsan min aula wa aula. Jadi beliau memberikan bimbingan mandi baik. Yang pas mandi. Kenapa? Karena sungguh dia telah mengkompromikan. Terkait apa? Terkait disyariatkan mandi. Sunnah atau wajib disyariatkan. Dan dengan mandi dia pun melakukan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mandi Jumat yang kuat tadi. Masalah itu sunnah atau wajib, dia kerjakan. Kalau sekedar ini sunnah, saya kerjakan sunnah. Kalau itu wajib, saya pun tidak meninggalkannya. Yang seperti ini lebih tepat. Dan berhati-hati lebih baik dan lebih tepat. Ini bimbingan beliau. Kemudian beliau menukil ucapan Al-Imam As-Sanani. Waha'ula e'aladina ulul hadis. Na'am barakallahu fikum ulul hadis. Yang dimaksud di sini ahli hadis. Daru ma'al makna. Wa afalul muhafadah ala ta'abud. Wa dhakara anal jam'a bainal makna wa ta'abud mutta'ayyan. Imam Sun'ani mengatakan, ha'ula iladina ulul hadis. Para pakar hadis tadi membahas hadis ini, membahas hadis yang mewajibkan, membahas ala makna. Maknanya wajib itu hak, bukan wajib itu fard. Daru ala makna. Berputar pada makna hadis. Dan mereka terlalaikan dari menjaga peribadatan. Mandi Jumat ibadah atau enggak? Kita bahas maknanya wajib atau sunnah. Jangan seputar itu saja. Yang benar ini sunnah. Ya tidak, yang benar wajib. Otot-ototan seperti itu. Enggak, sudah. Tapi ibadah atau bukan ibadah? Ibadah, kalau ubu ibadah, menjaga ibadah adalah utama. Tidak usah ribut ini maknanya wajib atau sekedar sunnah. Istilahnya ini pembahasan ilmiah memang. Tapi Mana yang kita kerjakan? Atau kalau itu tidak wajib kemudian kita tinggalkan? Atau kalau itu sekedar sunnah, tidak usah mandi ketika mendatangi Jumat? Mestinya seorang juga mengingat mandi Jumat itu ibadah apa enggak? Pantaskah kita menyia-nyiakan ibadah? Entah itu sunnah atau wajib, kita harus menjaganya. Karena di sana ada pahala dan kita butuh pahala. Dan di sana ada kebaikan dan kebaikan itu menghapus kejelekan. Maknanya demikian Imam Sonani, panjang lebar makna ini, makna itu dari hadis. Pembahasannya seperti itu, meributkan sunnah atau wajib. Bukan sunnah atau bid'ah, tapi sunnah atau wajib. Sudah kalau itu sunnah atau wajib, yang jelas itu ibadah, jagan. Jangan disia-siakan. Kuatkan untuk kita menjaga dan mengerjakannya. Kemudian, beliau menyebutkan bahwasannya al-jama. Bainal makna wa ta'abud muta'ayyanun. Mengkompromikan makna ini, makna itu. Dengan peribadatan, itu suatu yang ditetapkan. Jadi kita itu kadang membahas ini maknanya wajib atau sunnah ya. Maknanya ini dalam makna wajib di sini hak atau fard atau yang lainnya. Nah, iya, tapi juga sekalian lihat peribadatan. Sehingga kalau kita sudah melihat ibadah, apakah itu wajib atau sunnah, kita harus menjaga untuk mengerjakan ibadah tersebut. Al-muhim dari apa yang diuraikan Syekh Al-Basam, bahwasanya terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang mandi Jumat itu sunnah atau wajib. Namun beliau ingatkan kepada kita, sunnah atau wajib itu ibadah. Maka jaga untuk kita mengerjakan peribadatan tersebut. Juga saya Alibasa mengingatkan, itu lebih hati-hati. Karena dengan mengerjakannya, dia tidak menyelisih orang yang menganggap itu sunnah. Karena disyariatkan, walaupun sunnah, disyariatkan dia mengerjakan sunnah tersebut. Namun bagi yang berpandangan wajib, dia pun tidak menyalahi mereka. Kenapa? Dia mengerjakan suatu kewajiban di pandangan mereka. Sehingga dari sisi yang menyatakan itu sunnah, orang yang mengerjakan ini tidak salah mengerjakan sunnah. Dari sisi yang memandang itu wajib, dia pun tidak disalahkan karena dia mengerjakannya. Maka ini lebih utama daripada orang yang meninggalkannya. Kenapa? Mungkin bagi yang berpandangan sunnah, dia tidak disalahkan. Cuma sunnah dia tinggalkan. Namun bagi yang berpandangan wajib, dia telah salah. Kenapa? Meninggalkan kewajiban. Maka ini bimbingan para ulama kita ketika menghadapi perkara-perkara fikih yang seperti ini. Kita lihat, ini membahas apa tuh? Tentang sunnah atau wajib. Sudah kerjakan. Titik, selesai. Kesimpulan. Apakah itu mandi Jumat atau yang lainnya? Apa yang diperselisihkan para ulama? Ini hukumnya sunnah atau hukumnya wajib? Sudah kerjakan. Berbeda kalau ini hukumnya sunnah, ini hukumnya bid'ah. Maka lebih lagi untuk meneliti, mencari mana yang benar. Ada pun masalah seperti tadi, tidak usah kita sibuk. Namun apakah tercela perbuatan ulama tadi membahas makna ini wajib? Tidak, karena itu bahas ilmiah. Nafi', bermanfaat bagi talabatul ilmi untuk mengasah tafaqquh fiddinnya, yakni untuk lebih memahami agama. Karena agama ini tidak sekedar tafaqquh. Perintahkan kita untuk menghafal ayat-ayat Allah, membaca. Kemudian apa? Setelah ilmu, membaca, menghafal ayat-ayat Allah. Ba'dal ilmu tafakur. Ba'da tafakur al-fiqh. Ba'dal fiqh tafakur fiddin. Seorang harus punya dulu dalil yang dihafal, dia baca. Setelah itu dia gunakan pikirannya. Setelah itu ada fakih, ada ilmu badannya. Setelah itu diasah keilmuan tersebut. Ini adalah thariqatu ulama, orang-orang yang berilmu. Maka berapa banyak ayat-ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk tafakur. Karena dari situ akan muncul fikih, pemahaman. Dan biasa menggunakan pikiran menjadikan orang itu peka analisanya, tajam prediksinya, dan teliti penelitiannya. Adapun al-ahkam al-ma'khud, yakni al-ahkam al-ma'khud min al-hadis, insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Karena sudah 45 menit kita mengkaji, dan sebelumnya antum semua juga sudah taklim. Mungkin yang sedikit ini faedahnya banyak, yakni kita akan banyak menjumpai perselisihan para ulama tentang perkara-perkara ibadah, karena itu memang tempat yang diperbolehkan ijtihad bacanya, dan kita harus bijak. Jangan sampai perbedaan-perbedaan yang seperti ini, masalah ijtihadiyah, fikhiyah, menjadikan kita satu sama lain saling centang. Karena yang bijak, yang hikmah di dalam mensikapi permasalahan-permasalahan fikih ijtihadiyah khilafiyah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.